إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mempertemukan kita kembali di majlis ini, masih melanjutkan kitab yang sama, yakni kitab Lamidurul Manthur. Kita langsung masuk ke bab yang ke-55, bab tentang kaifa yakunu al-amru bil ma'rufi wan nahi 'anil munkari. Bagaimanakah caranya melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar? Ini judul babnya. Sebagaimana kita tahu ya kaum muslimin, agamanya Allah ini, agama Islam itu terdiri dari dua hal. Adanya al-amru, perintah. Adanya an-nahyu, dan larangan. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qayyim, wal amru wan nahyu alladhi huwa dinuhu. Perintah dan larangan itulah agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sebagai umat muslim harus siap selalu diperintah dan siap selalu dilarang. Karena kita beragama yang bentuknya seperti itu. Perintah untuk kita mengamalkan, larangan supaya kita meninggalkan. Karena itu siapa yang berislam tetapi dia tidak menjalani perintah dan bahkan dia melanggar larangan, itu islamnya, cara berislam yang salah dan jelek. Bahkan tergantung apa yang dia langgar, bisa keluar dari Islam dikarenakan meninggalkan perintah dan dikarenakan melanggar larangan, tergantung hal apa saja yang dia langgar. Nah, diantara isi agama kita adalah memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Ini diantara isi agama kita adalah itu. Memerintahkan kepada kita untuk al-amru bil ma'ruf, memerintahkan kepada yang baik-baik dan mencegah dari yang mungkar-mungkar. Itu adalah isi agama kita. Dan itu adalah dakwah yang ada dalam agama kita. Sehingga yang namanya dakwah itu ada dua sisi yang harus diperhatikan. Memerintahkan kepada yang ma'ruf, disertai pula dengan mencegah dari yang mungkar. Dua-duanya harus dijalani. Kalau cuma sekedar memerintahkan pada yang ma'ruf dan tidak mau nahi mungkar, itu bukan dakwah namanya. Itu orientasinya cari masa, cari pengikut, sehingga dia akan mendakwakan yang kira-kira laku di masyarakat supaya dia bisa diterima dan banyak pengikutnya. Ini dia. Dia tidak mau nahi mungkar. Karena nahi mungkar itu menyinggung banyak pihak. Nahi mungkar kesyirikan, banyak orang yang tersakiti karena masih banyak orang yang melakukan kesyirikan. Nahi mungkar perihal bid'ah, ini juga banyak menyinggung pihak. Sehingga kalau seandainya kok nahi mungkar ditegakkan, dakwahnya akan tidak laku, bahkan akan dicelah, dia akan dihinakan dan dikucilkan, bahkan sampai tingkatan dilarang. Maka mereka hanya memerintahkan kepada yang ma'ruf dan tidak mau mencegah dari yang mungkar. Itu bukan dakwah namanya. Itu mencari yang sesuai dengan selera, hawa nafsu. Sehingga namanya dakwah terbangun di atas dua hal, al-ma'ruf dan al-mungkar, yakni amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kita masuk pada beberapa pembahasan. Yang pertama disebutkan oleh Syekh Abu Farihan Al-Harithi, ayat Allah dalam surat Ali Imran ayat yang ke-104. Allah berfirman, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Wal takun, dan hendaknya minkum, di antara kalian ada ummatun, satu umat yang menegakkan yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan kepada hal yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran, wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang bahagia. Pada ayat ini kaum muslimin, adanya berita dari Allah Azza wa Jal, orang yang muflih, orang yang bahagia adalah mereka-mereka yang menegakkan hal ini, yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, mendakwakan kebaikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Dengan sebab ditegakkannya hal ini wahai kaum muslimin, maka kalian akan menjadi kaum yang bahagia, kaum yang beruntung. Memerintahkan yang baik agar dilakukan, memberikan petunjuk, bimbingan di atas sunnah agar mendapatkan pahala, dan sekaligus juga mencegah dari mungkar agar selamat dari azab, selamat dari siksa. Maka dengan itu akan mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Sehingga dasar orang bahagia itu tatkala kapan? Dia menjalankan perintah dan dia meninggalkan larangan. Dia memerintahkan kepada yang baik dan dia mencegah dari kemungkaran. Di saat ini dilakukan, maka kaum tersebut akan muflihun, bahagia. Namun kalau seandainya satu kaum tidak ada yang amar ma'ruf, tidak ada yang memerintahkan kepada yang baik, semuanya diam, semuanya tidak ada yang menjalankan dakwah, semuanya tidak ada yang memerintahkan kepada kebaikan, akhirnya kaum tersebut tidak tahu apa itu kebaikan. Satu kaum tersebut tidak mengerti apa itu al-haq, akibat tidak ada yang mengajarkannya. Demikian pula di kaum tersebut tidak ada yang menjalani nahi mungkar. Artinya tidak menjalani nahi mungkar, tidak ada yang mencegah kemaksiatan, tidak ada yang memperingatkan dari bid'ah, tidak ada yang memperingatkan dari syirik. Semua orang melakukan hawa nafsunya. Maka kaum yang seperti ini bagaimana mungkin akan menjadi baik bagi kaum muslimin? Bagaimana mungkin akan bahagia di saat satu kaum tidak ada yang tahu al-haq dan tidak ada yang mendakwahkan al-haq, dan di saat pula itu tidak ada yang tahu batil dan tidak ada yang mencegah dari kebatilan? Tidak akan bahagia. Harus dua-duanya dijalani. Ini juga wahai kaum muslimin bantahan kepada ikhwanul muslimin. Anda perhatikan, akan nanti berlalu pada kita ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ikhwanul muslimin membangun persaudaraan mereka dibangun di atas kaidahnya Hasan Banna. Yang sering kami sampaikan, bertaawunu fima tafaqna. Kita ini saling bekerja sama dalam perihal-perihal yang kita sepakati. Wa na'tadiru ba'dun ba'd fi makhtalafna, dan kita saling toleransi, saling membiarkan, saling kita memberikan udzur dalam perihal yang kita perselisihkan. Kita memberikan toleransi kepada pihak-pihak yang berbeda dengan kita. Artinya pembenaran. Minimalnya kamu diam. Jangan mengkritik. Minimalnya kamu diam. Jangan nahi mungkar. Anggapannya mereka kalau ditegakkan nahi mungkar, memperingatkan bahaya bid'ah ini, bid'ah itu, mencegah bid'ah ini, mencegah bid'ah itu, kata mereka, hal ini menyebabkan perpecahan. Maka yang benar firman Allah ini, tercapainya sebuah kebahagiaan, sebuah keberuntungan tatkala dijalani amar ma'ruf dan dijalani nahi mungkar, atau yang benar ucapannya Hasan Banna, supaya bersatu jangan nahi mungkar, jangan amar ma'ruf, karena kalau kamu amar ma'ruf juga menyinggung banyak pihak, nanti tidak bersatu-satu. Mana yang benar? Tentunya ayat Al-Quran yang benar. Teori mereka batil, karena konsekuensi dari teorinya mereka itu adalah apa? Tidak boleh ditegakkan amar ma'ruf, karena bisa saja engkau mengajarkan yang ma'ruf, ternyata pihak lain bertentangan dengan ajaranmu. Itu pun bisa menyebabkan perpecahan. Juga tidak boleh nahi mungkar, karena kalau kamu nahi mungkar dalam hal ini tahdzir, memperingatkan terhadap bahaya kebid'ah dan ahli bid'ah, ini pun kata mereka menyebabkan perpecahan. Sehingga mereka melabeli dakwah yang mengajar kepada tahdzir, memperingatkan bahaya ahli bid'ah, ini dianggap dakwah fitnah yang menyebabkan perpecahan di tengah-tengah umat. Ini keharusan konsekuensi dari kaidahnya mereka, dan itu semuanya melanggar firman Allah Subhanahu wa taala, hendaknya ada di antara kalian orang yang mengajarkan kepada al-haq, memerintahkan kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun, merekalah orang-orang yang akan bahagia di dunia dan di akhirat. Bisa dipahami hadirin? Sehingga kalau ada orang kok anti dengan tahdzir terhadap ahlul bid'ah, berarti dia anti dengan prinsip nahi mungkar. Karena nahi mungkar itu maknanya panjang, lebar dan luas. Nahi mungkar dari kemaksiatan, nahi mungkar dari akhlak yang jelek, nahi mungkar dari perkara bid'ah, nahi mungkar dari perkara kesyirikan, kekufuran. Nahi mungkar. Tatkala ada orang yang anti dengan pembahasan tahdzir, maka berarti dia adalah orang yang anti dengan nahi mungkar. Berarti dia alal batil. Yang berikutnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Hudri radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa'in lam yastati' fabilisanihi fa'in lam yastati' fabiqalbihi wadhalika ad'aful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaknya dia merubahnya. Yang dimaukan apa, Pak? Merubah dari yang mungkar supaya menjadi baik. Itu yang dimaukan. Bukan merubah dari yang mungkar menjadi mungkar yang lebih besar. Nah, merubah dari sebuah kemungkaran yang dimaukan dengannya supaya engkau bisa mengganti yang tadinya mungkar menjadi baik. Itu yang dimaukan. Bukan serampangan. Wadah kemungkaran, iya rubah. Dirubah cok. Maksudnya apa? Diobrak-abrik. Oh, bukan. Guru ngobrak-ngabrik cok sih. Gawakna sapi kon bigar, obrak-abrik, Pak. Hah? Gak perlu pakai otot. Bukan itu. Yang dimaukan adalah Anda melihat kemungkaran, Anda rubah itu untuk menjadi baik. Kalau gak mampu, jangan. Minimalnya, kamu membencinya. Kita lihat kalimat jangan yang saya sampaikan dalam hadis ini. Barang siapa yang diantara kalian lihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Kalau kamu bisa. Filmnya sedih, kalau tidak bisa. Undur, lihat ucapan Nabi. Tidak selalu kita bisa merubah kemungkaran dengan tangan. Jangan salah paham. Apa ada kesalahpahaman? Waduh. Orang menganggap, saya teruskan dulu. Kalau tidak mampu maka dengan lisan. Kalau tidak mampu maka dengan hati. Dan itu selemah-lemah iman. Kemudian disalahfahami. Saya imanku kuat. Saya tidak mau imanku paling lemah. Karena itu saya ingkari kemungkaran dengan tanganku. Supaya imanku iman yang paling tinggi. Anggapan salah. Ketika kamu mengingkari kemungkaran dengan tanganmu, dalam keadaan kamu sebenarnya tidak bisa merubah menjadi baik. Bahkan membuat kamu semakin terpuruk. Dicela, dihina, dicemooh. Yang mungkar menjadi mungkar. Dan kamu pun menjadi hina. Dan tidak bisa merubah menjadi baik. Maka Nabi kita memberikan tuntunan. Kalau kamu gak mampu dengan tanganmu, jangan kamu paksakan. Harus berpindah dengan lisan. Omongi dulu, baik-baik bicarakan, beritahukan ilmunya, sadarkan dia. Apakah selalu bisa? Tidak mesti bisa. Walaupun kamu punya mulut, walaupun kamu punya ilmu, belum tentu kamu membicarakannya kemudian bisa merubah dari mungkar menjadi baik. Dibuktikan dengan Nabi mengatakan, "Fa'illam yasati', kalau juga dengan lisan tidak mampu merubah yang mungkar menjadi baik, maka fabiqalbih, maka rubahlah itu dengan hatimu." Bagaimana merubah dengan hati? Kalau dengan tangan kan gampang. Ya, tangan bergerak. Itu kalau bisa, kalau enggak dengan lisan, ngomong. Kalau tidak bisa dengan hati bagaimanakah itu? Dengan kita membenci kemungkaran itu. Dengan kita menjauhinya. Dengan kita tidak membantunya. Dengan kita mengingkarinya. Sehingga kita terbebaskan dari kemungkaran tersebut. Ini adalah selemah-lemah iman. Maksud kalimat selemah-lemah iman bukan berarti imanmu lemah. Tetapi kalau kamu sudah tidak mengingkari kemungkaran, berarti kamu sudah tidak punya iman lagi. Kalau hatimu tidak membenci kemungkaran, hatimu tidak mengingkari kemungkaran, tidak menjauhi kemungkaran, maka berarti di hatimu ada kecintaan kepada kemungkaran. Ini yang dibahas oleh para ulama. Bisa dipahami hadirin? Ini dia. Nabi kita alaihi salatu wasalam ketika di kota Mekah, sebelum hijrah ke kota Madinah, belum ada syariat jihad. Kemungkaran sudah ada enggak Pak di kota Mekah? Sudah, kesyirikan. Bahkan patung-patung itu mengitari Ka'bah, 350 atau 365 patung. Kemungkaran itu Pak. Apakah kemudian Nabi ngambil tongkat atau tombak ngeperuki itu Pak? Tidak. Itu terjadi ketika setelah beliau hijrah ke kota Madinah. Itu pun masih berlalu sekian tahun, sampai tahun yang ke-8 baru beliau menaklukkan kota Mekah, dan barulah beliau dengan memegang tombaknya seraya mengatakan, ja'al haqqu wa zahaqal batil fa innal batila kana zahuqa. Al-haq telah datang, maka kebatilan hancur. Sembari beliau menghancurkan dengan tangannya beliau sendiri 365 berhala tadi. Karena apa? Beliau mampu. Mekah di bawah kekuasaan beliau di tahun ke-8 Hijriah. Yani setelah beliau kemana? Hijrah ke Madinah. Sebelum itu tidak. Beliau di Mekah 13 tahun. Tetapi dalam perihal nahi mungkar itu memakai tahapan. Ketika belum mampu, maka tidak boleh kita melakukan sesuatu di luar batas kemampuan kita. Itu namanya takalluf. Bukan para sahabatnya orang-orang yang tidak mampu. Mampu mereka. Punya fisik, punya kabilah, punya senjata. Tetapi belum mampu merubahnya untuk menjadi baik. Yang akan ada kalau di masa masih di Mekah mengingkari kemungkaran dengan tangan, maka kemungkinan besar para sahabat Nabi akan menderita, tambah menderita dari cacian maki dan siksaan yang diberikan oleh kaum musyrikin kepada mereka. Fahadihwan, Apakah kemudian mereka melemah iman? La. Tidak berarti mereka orang yang paling lemah imannya. Tetapi mereka menjalankan nahi mungkar sesuai dengan kadar kemampuannya. Dan Allah mensyariatkan jihad setelah hijrah ke Madinah di tahun yang kedua ketika perang Badar. Begitu ya kaum muslimin, bisa difahami? Ya. Sehingga nahi mungkar itu tidak waton semangat berdasarkan kesemangatan, tidak. Nahi mungkar itu adalah penuh dengan pertimbangan cara yang paling tepat bagaimana. Kalau salah maka akan berakibat fatal. Bisa dipahami hadirin? Yang berikutnya, sebelum kita masuk yang ke berikutnya, ada satu faedah dalam hadis yang tadi kita baca, bahwa dakwah itu sekali lagi bukan hanya memerintahkan kepada yang ma'ruf, tetapi juga mencegah dari yang mungkar. Saya ambilkan contoh yang mudah. Mengingkari kebid'ahan, kita mampu tidak? Walhamdulillah mampu. Dengan apa? Lisan kita umamanya. Maka kita terangkan kepada umat apa itu bid'ah, apa hukumnya bid'ah itu. Terangkan kepada umat dampak negatif bid'ah apa, contoh-contoh bid'ah apa, kita mampu sampaikan kepada umat sebagai bentuk nahi mungkar, menyelamatkan mereka dari kemungkaran. Kita mampu, walhamdulillah. Maka wahai kaum muslimin, tentunya amar ma'ruf dan nahi mungkar itu dijalani sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan apa? Dengan hawa nafsu kita, sehingga hanya sekedar mengajak kepada sunnah saja tanpa memperingatkan dari bahaya kebatilan. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Risalah Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyi al Munkar. Ibnu Taimiyah memiliki judul kitab yang berisikan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Qala, beliau mengatakan, wala yajibu al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari 'ala kulli ahadin bi'ainihi. Perhatikan ini. Dan tidaklah wajib amar ma'ruf dan nahi mungkar atas setiap orang, tidak sebagai fardu ain, bal huwa 'alal kifayah. Bahkan yang namanya amar ma'ruf dan nahi mungkar itu adalah fardu kifayah. Kama dalla 'alaihi al-Qur'an, sebagaimana hal ini ditunjukkan oleh Al-Quran. Idh huwa wajibun ala kulli insanin bihasbi kudratihi. Namun amar ma'ruf nahi munkar wajibun ala kulli insanin, wajib atas setiap manusia, bihasbi kudratihi, sesuai dengan takarannya, kama qala nabi, sebagaimana disebutkan oleh nabi. Anda perhatikan di sini. Ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah. Syekh Utsaimin Taimiyah mengatakan disebutkan dalam ayat yang tadi di atas fardu kifayah. Allah menyatakan wal takum minkum, hendaknya ada di antara kalian orang-orangnya apa? Ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Kalimat wal takum minkum, hendaknya ada di antara kalian, ini menunjukkan fardu kifayah. Misal dalam hal berdakwah, penyampaian ilmu seperti ini fardu kifayah, bukan fardu ain. Karena kalau semua fardu, kalau seandainya fardu ain, semua orang akan berdosa ketika dia tidak bisa berdakwah. Tetapi ketika disebut fardu kifayah, maka tatkala sudah ada yang melakukannya, gugurlah dosa dari yang lainnya. Idza amila bihi man yakfi saqata al-ithman al-baqin. Fardu kifayah itu artinya apabila sudah ada orang-orang yang mencukupi dalam mengamalkannya, maka yang lainnya tidak berdosa ketika memang sudah ada yang melakukannya yang mencukupinya. Bisa dipahami sampai sini kaum muslimin? Ya. Tidak semua orang harus berbicara di atas podium, di atas mimbar, tidak. Fardu kifayah. Tidak semua orang harus mendakwahkan, harus menahi mungkar, amar menahi mungkar, tidak. Tidak semua orang. Kalau seandainya dihukumi hukum fardu ain, maka semua orang harus berdakwah, semua orang harus memakruf dan nahi mungkar, kalau tidak maka dia berdosa. Walhamdulillah beliau mengatakan berdasarkan ayat tadi di atas, amar ma'ruf nahi mungkar atau ad-da'wah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Bisa dipahami hadirin? Ini jikalau man yakfi, anda pahami kalimatnya, disebutkan Syekh Rabi, apabila fardu kifayah tersebut telah dilaksanakan oleh orang yang telah mencukupinya, maka barulah yang lainnya tidak berdosa. Misal mamanya, tahdzir terhadap al-bid'ah. Apakah cukup satu orang? Jawabannya tinggal kebutuhan. Kalau satu orang tidak cukup, maka tetap itu sebagai fardu. Sampai mencukupi, barulah yang lainnya tidak berdosa. Itu yang namanya apa? Fardu kifayah. Adapun beliau mengatakan id huwa wajibun ala kulli insanin amar ma'ruf dan nahi mungkar, itu juga wajib atas setiap manusia. Berarti apa? Fardu ain. Atas setiap manusia. Tetapi beliau mengatakan bihasbi kudratihi, itu semuanya adalah seukuran setara dengan kemampuannya masing-masing. Kama qala Rasulullah, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mana hadis tadi di atas. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangan. Jikalau tidak mampu, rubahlah dengan lisan. Jikalau tidak mampu, rubahlah dengan hati. Dan itu selemah-lemah iman. Ini menunjukkan bahwasanya nahi mungkar, amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah fardu ain. Tetapi fardu ainnya bihasbi kudratihi, semampu dia. Semampu dia. Bentuknya apa kaum muslimin? Kita semuanya wajib mengingkari kemungkaran. Ini. Kewajiban itu, apakah semua bisa dengan tangan? Enggak. Ada yang bisa dengan tangan. Jikalau itu terjadi pada rumahmu, dan kamu adalah pemilik rumah itu, kamu bisa tegas. Kamu bisa hentikan yang melakukan kemaksiatan. Ini maaf Pak. Sekali lagi minta maaf. RT-an di rumah saya. Rumah saya ini bebas asap rokok. Apalagi hukumnya dalam syariat itu dilarang dan mengganggu kesehatan. Maka saya minta maaf kepada Bapak RT-an di rumah saya, diharap untuk jangan merokok. Bisa tidak, Pak? Bisa. Karena kamu pihak pemilik rumah. Kalau kamu malu, sampaikan kepada Pak RT. Pak RT ini begini, begini, begini. Ya, nanti akan yang merokok silakan di luar atau di rumah masing-masing. Tegas. Di bawah kekuasaanmu. Tetapi ketika kamu tidak berkuasa, tidak mampu, yang wajib ain adalah mengingkari dengan apa? Hati. Ini wajib ain. Kalau sampai tidak membenci kemungkaran, sampai pun dalam hati, maka dipertanyakan keislamanmu. Bisa dipahami hadirin? Ini. Demikian pula dengan amar ma'ruf. Kalau kita bisa ngomong sama keponakan, kita omongi. Sama anak bisa, sama istri bisa, kita omongi. Kita amar ma'ruf. Amar ma'ruf. Kita punya ilmu, sampaikan. Kita punya majalah, kita punya artikel, kita punya audio, kita bisa kirimkan. Amalan saleh. Ini dia. Sesuai dengan kadar kemampuannya masing-masing. Yang berikutnya. Qala aidan, berkata juga beliau. Masih ucapannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab yang sama. Walaysa min syartil amri bil ma'rufi wa nahyi anil munkar ayyasila amrul amiri wa nahyun nahi ila kulli mukallafin fil alami. Fil alimi. Kata beliau, tidaklah termasuk dari syarat. Tidaklah termasuk dari syarat. Memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar tidak menjadi syarat. Orang yang hendak memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar tidak sebagai syarat harus dia sebagai orang yang alim besar. Tidak. Itu kan urusan ulama, kita enggak ikut-ikutan. Oh bukan, ulama iya. Di tangan mereka amar ma'ruf dan nahi mungkar. Adapun di tempatmu, kamu yang mampu. Kamu yang melihat. Kamu yang mendengar. Kamu yang bisa melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Walaupun kamu bukan seorang alim besar. Bisa dipahami hadirin? Ya. Beberapa orang mengatakan itu tugasnya ustaz. Lah, memperingati orang supaya menjadi baik, kok nunggu ustaz? Kamu aja bisa. Pas kebetulan itu adalah keluargamu, itu adalah adikmu, keponakanmu, kamu bisa. Maka hendaknya kamu melakukan hal tersebut. Bisa dipahami hadirin? Syaratnya tidak harus alim besar. Tetapi kalau disebut memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, kewajibannya ya tentunya dia mengerti ilmu. tentang apa yang akan dia perintahkan, dan mengerti ilmu tentang apa yang akan dia cegah. Sebagaimana disebutkan pula dalam kalimat yang lainnya, aliman bima amara wa aliman bima naha'an. Seorang yang hendak amar ma'ruf dan nahi mungkar, hendaknya dia mengerti ilmunya tentang apa yang akan dia perintahkan, dan dia mengerti ilmunya tentang apa yang akan dia cegah, sehingga tidak kebalik-balik, yang ma'ruf dicegah, yang mungkar malah diperintahkan. Itu kebalik-balik namanya. Wa qala aidan, berkata juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa minan nasi man yuridu an ya'mura wa yanha imma bilisanihi wa imma biyadihi mutlaqa min ghairi fikhin wala hilmin wala sabrin wala nadarin fi ma yasluhu min dhalik wa ma la yasluhu wa ma yuqdiru alayhi wa ma la yaqdiru alayhi fayati bil amri wa nahi mu'taqidan annahu muti'un lillahi wa li rasulihi wa huwa mu'tadin fi hududihi kama nasaba kathiru min al bid'i wal ahwa nafsahu lil amri wa nahi qala khariji wa ghairihim mimman ghalata fi ma atahu Allah min al amri wa nahi wal jihad wa ghairi dhalik wa kana fasaduhu a'zamu min salahihi. Perhatikan di sini kaum muslimin. Ini penting. Ya. Wa minan nas, di antara manusia ada yang ingin menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Kadangkala dengan lisannya, kadangkala dengan tangannya secara mutlak. Tetapi min ghairi fikhin, tetapi tanpa dia mengerti ilmu tentang amar ma'ruf dan nahi mungkar. Juga min ghairi hilmin, tidak ada hilm, yakni dia tidak mampu menahan beban resiko dari itu. Wala sabrin, dan dia tidak memiliki kesabaran dalam menghadapinya. Wala nadarin, dan dia tidak bisa meneliti sebelumnya. Fima yasluhu dhalik wa ma la yasluh, tidak bisa menerawang, tidak bisa melihat apa yang maslahat, apa yang termaslahat bagi umat tersebut atau yang akan dicegah kemungkarannya. Ya, bras-bras mengerti kemungkaran sikat, kemungkaran sikat, kemungkaran sikat, tanpa adanya ilmu dan kesabaran dalam menghadapinya. Maka kata beliau, fayati bil amr, orang ini juga nahi mungkar dalam hal yang dia tidak mampu. Dia tidak lihat mampu atau tidak mampu, enggak lihat. Kemudian dia tetap menjalankan amar ma'ruf dan tetap menjalankan nahi mungkar dengan meyakini bahwasanya itu adalah dalam rangka ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, padahal dia telah menyimpang dari batasan-batasan Allah. Jadi ada orang yang dia mengerjakan amar ma'ruf dan dia mengerjakan nahi mungkar, tetapi dalam hakikatnya dia sedang melampaui batasan-batasan Allah. Dalam rangka dia menyangka dirinya taat kepada Allah, padahal dia telah berdosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya? Padahal apa? Memerintahkan kepada yang ma'ruf, ibadah. Mencegah dari yang mungkar, ibadah. Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi kata beliau, ada di antara manusia yang melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar tanpa cara yang benar, yang mengakibatkan apa? Kemungkaran yang lebih besar. maka yang seperti itu dianggap dalam syariat dia bukan beribadah, tetapi dia melanggar batasan-batasan Allah. Kama nasaba katsir min al-bid'ah wal ahwa, sebagaimana ahlul bid'ah dan pengikut hawa nafsu, mereka menegakkan amar ma'ruf dan mereka menegakkan nahi mungkar, tetapi caranya dengan cara yang mungkar, tidak sesuai dengan bimbingan Nabi, tidak di atas ilmu, maka mereka itu berdosa. Seperti halnya siapa? Kal khawarij wa ghairihim, seperti halnya kaum khawarij, teroris dan yang semisal dengan mereka. Kaum khawarij wa kaum muslimin adalah kaum yang bertujuan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Mereka menentang pemerintah yang sah dengan tujuan itu, tetapi dengan cara yang batil, malah justru mereka menjadi anjing-anjingnya neraka. Mereka menjadi sejelek-jelek manusia yang terbunuh di bawah kolong langit ini. Mereka menjadi kaum yang Nabi kita berkeinginan untuk membasmi mereka seperti Allah membasmi kaum 'Ad. Kenapa? Karena mereka mengerjakan amar ma'ruf dan nahi mungkar dengan cara yang menyelisih sunnah. Akibatnya mereka malah justru menjadi anjing-anjingnya neraka. Ya? Ini terjadi pada kalangan al-bid'ah. Ahlul bid'ah ingin memerintahkan kepada yang ma'ruf. Malah justru yang sunnah yang dicegah, yang bid'ah yang diperintahkan. Berarti apa? Al-amru bil bid'ati wa nahyu 'anis sunnati. Ini ahlul bid'ah. Jangan ikuti sunnah-sunnahan, jangan ikuti Wahabi, jangan ikuti Salafi, itu sesat. Ikuti saja ahlul bid'ah, itu benar. Ya tentunya tidak sevulgar itu pak bahasanya. Tetapi begitulah kondisi mereka tatkala melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar tanpa ilmu. Bisa dipahami hadirin? Ghalata fima tahullahu. Mereka kaum khawarij telah salah dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, dalam memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan juga dalam perihal jihad. Mereka telah salah dalam menjalani tiga perintah ini, wa ghairi dzalika, dan juga perintah-perintah yang lain. Wa kana fasadu a'zam, maka kerusakannya lebih besar, min solahihi, daripada kebaikan yang timbul darinya. Sudah habis airnya. Sudah habis waktunya juga. 5 menit lagi. Ya, 5 menit lagi. Kaum muslimin rahimani warang jami'an. Fasadu a'zam min salahihi. Kerusakannya lebih banyak daripada kebaikannya yang muncul. Itu tatkala amar ma'ruf nahi mungkar tidak sesuai yang disyariatkan. Ya? Khawarij. Seperti halnya ISIS atau Daesh atau yang lainnya. Apa yang mereka timbulkan? Fobi terhadap agama Islam. Sedunia mengutuk Islam, na'udzubillah min dzalik, dan menamakan Islam itu radikal. Akibat perbuatannya mereka khawarij. Ini bisa dipahami hadirin. Di antara fikih dalam dakwah adalah menyampaikan sebuah materi sesuai dengan tingkatan akal para pendengarnya. Nabi kita mengatakan, hadithun nasa bima yafhamun. Bicaralah engkau di hadapan manusia. Atau ini ucapannya Ali bin Abi Thalib. Bicaralah engkau di hadapan manusia dengan materi yang bisa difahami oleh manusia. Ini. Aturidu ayyukadzaballahu wa rasuluh. Apakah engkau mengindaki untuk Allah dan Rasulnya itu didustakan? Gara-gara engkau menyampaikan sesuatu yang belum layak disampaikan. Gara-gara engkau mencegah dari kemungkaran yang belum layak engkau mencegahnya. Mengakibatkan orang salah faham dan mengakibatkan orang akan menolak dakwah. Ini dia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Adzan ya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami maaf. Subhanakallahu bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.